Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'atana Allahu wa rasuluhu. Hadha ma wa'atana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Walamma ra'alan sumangsane mirsani sapa al-mu'minuna piro-piro wong mukmin. Al-Ahzab yang berapa pasukan koalisi, pasukan bersama. Jadi Ahzab jama'i Hizbun. Beberapa pasukan wong kafir niku koalisi ngelawan Kanjeng Nabi. Minal kufari yang berapa wong kafir. Kalau mongko padha dawuh sapa al-mukminun. Ketika ngerti musuh malah mereka dawuh hadza ma wa'adana. Hadza utawi iki ketemu musuh iku ma perkara. Hadza utawi iki lah liqaul adwi. Ketemu musuh itu maiku berkoro wajah yang kang jenjeni naik kita sapa Allah, Allah wa Rasulullah lan utusannya Allah. Allah jenjeni jenenge wani iman, wani dicoba. Minal ibtilai sang dendeba, wan nasri lan dendeba. Wasodaka lan mesti bener sapa Allah, Allah wa Rasulullah lan utusannya Allah. Fil wa'di ing dalam janji ini. Wa ma zadahum illa iman wa taslima. Wa ma zadalan urana bayhum ing al-mu'minun. Apa dalika mengkono-mengkono liqaul adwi utawi ru'yatul ahzab ngerti musuh utawa ketemu musuh mereka orang mukmin ketemu musuh orang nambah illa imanan kecuali nambah iman tasdikon tegese benerno benerno biwa'dillahi lan janjine Allah wa tasliman lan marah nyerah nyerah nderekaken li amrihi maring keputusane Allah. Jadi pasukan yang enggak imbang sampai tiang mukmin damel kondak, damel parit, damel jurang dan musuh orang soliwat. Bareng berroh nyata musuh benar-benar besar. Malah wa mazah darum illa imanau atas iman. Jadi semakin roh masalah, semakin petarung, semakin pedinu yang tiang soleh. Minal mukminin ayu setengah sayang biro-biro mukmin rijalun di biro-biro wong lanang. Sodaku kang beneri sobo rijal. Corong kuno nuhoni sapa rijal mak ing perkara. Ahadu kang wis tau janjeni sapa rijal Allah ing Allah ali ing atasin. Mereka berkomitmen, berkomitmen janjeni minasabati sange tetep. Tetep maknane gak mlayu mak Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminhum mongko wis setengah saking al-mukminun manute wong kodho kang wis nyelesekno sapa manah bau ing janjine mak. Bagian mereka sudah menyelesaikan janji ini. Maknanya mata, tegesi sekabudut sopaman. Aku tilau tau dan pateni sopaman bisa bililah yang dalam jalannya Allah. Wa minhum lan iku setengah sangking al-mu'minun man ote wong yang tanji rukang enteni sopaman dalika imkono-mkono nahbah. Jadi wong mu'min ono sing wis mati, ono sing enteni jatah mati dan kebiasa mati. Wa ma badaru lan ora padha genteni sapa al-mu'minun tapi lan kan genteni tenan. Mereka tidak pernah merubah manane, enggak pernah mengganti apa yang menjadi komitmen mereka, tidak pernah plin-plan fil ahdi dalam janji ning Allah. Wa hum ta al-mu'minun dengan sifat nuhoni janji, dengan sifat komitmen ning janji ning Allah. Iku fi khilafi halil munafikin kelan berbedani tingkae atau keadaane pira-pira munafik. Wong-wong mukmin nak niat perang derekno Kanjeng Nabi mesti komitmen. Lihat dia supaya bales sapa Allah Allah as-sadiqina ing perang sing bener imane. Bisit kihim lan kebenarane as-sadiqin. Wa yu'adzib lan yiksa sapa Allah taala al-munafiqina ing perang munafik. Tapi Allah nyiksa ya insya Allah mun kersa sapa Allah. Carane nyiksa piye? Gambaran wong munafik mesti siksa piye? Mesti tersiksa iki ayu mitau. Gambare arafnya to matekno sapa wa taala hubung al munafikin ala nifaqin ngatasi sifat kemunafikane munafikin. Tapi ana kemungkinan auyatuba utawa maringi tobat sapa Allah alaihi ing atase munafikin. Mergo inna wa satamna Allah iku kana ana sapa Allah taala iku ghafurun dat sing akeh nyepurane. Iman mari wong tabat kang tobat sapa man. Rahiman tur ake welase bihim lan mantap. Warot dalan iso nolak, mana iso nolak iku iso ngecewakno, iso ngekei kekalahan sapa Allah Allah. Alladzina kafaru ing ngomong sing kafir il ahzab atikisip ing piro-piro pasukan koalisi bihoidihim Allah nolak ing sifat emosine mereka, sifat emosi mereka bergemuruh ngalan wong Islam dikalano kabeh Allah. Akhire lam yana alu khairat atikisip ora iso entuk sapa al kafirun utawa al ahzab khairan ing kaapian. Maknane muradhaum tegese ora entuk ing karepe al kafirin minaz dufri saking menangno bil mukminin lan piro-piro mukmin. Wakafallahul mu'minin al-qital. Wakafalan nyukupi sapa Allah awal mu'minin yang kira-kira mu'min nyukupi al-qitala yang perang. Allah nyukupi ketika mu'min perang ya, asal perangnya mesti bener. Dirihi kelawan dibantu angin zaman itu wal malaikati lan dibantu kelan malaikat. Wakana lan ono sapa Allah awal kawiyan dat sing banget kuwate ala ijadima yang atasnya wujud no perkara yuridu kangen sa'na sapa Allah ta'ala hu'ikmah azizan terdat sing menangan ghaliban tegese kang menangno ala amrihi mujudno menang ala amrihi ngatasé kabeh perintah Allah ta kersane Allah wa anzala nuruna sapa wa taala alladzina engkang zuharuhum kang bantu sapa alladzina hum eng kufar min ahli kitab sing ahli kitab ay quraidho ta tegese bani quraidho awa nurana min soya sihim sangking benteng-bentengnya ahli kitab khusuni him dikse benteng-bentengnya ahli kitab utai lafad khusun jam'u soy soyat ini ku jama'i lafad soy soyat wawwa utai al soy soyat itu wawwa utawi al hisnu iku ma perkoro yuta haswanu kang dike benteng obi ubihima wakodafalan numi bakno sopawat ala fikulubihim dalam atine ahli kitab arubba yang rasa takut ail khaufa tegese rasa takut. Farikon ing sebagian taktuluna mateni sira kabeh dudu saking ahli kitab. Wahum te al maktulun al muqatilatu wong ahli kitab sing melok perang. Ya ahli kitab te wong kafir secara umum wa taksiruna lan boyong sira kabeh farikon ing kelompok sing liya minum saking kufar. Sing mbok boyong aidzaroria tegese caci cilik. Dadi sing petarung pasukan kafir sing merangi dipateni sing ora merangi ditawan. Wa arsalan marisna sapa wa ta'ala kum isra kafi arduhum ing bumine kufar. Wa diyarahum lan umah-umah kufar. Wa amalahum lan dunya-dunyane kufar. Wa ardhon lan kuwe entuk warisan bumi lam tatau ha kang urung tau nginjak sira kabeh ing arep. Badu sawise iki. Maksude sawise iki saiki iki entuk warisan. Wa yati al-ardhi khaybaru khaybar. Ukhidat den ala apa khaybar ba'da qurayza ta sawise peristiwa qurayza. Wakana lan ono sopo opo ala kuli seiring atas saben-saben perkara. Iku kodiron iku dat sing banget kuasane utawa dat sing kuasa. Iki kula terangaken perang-perang kula niku maca sirahnya Ibnu Ishaq terus kitab spesialis tarikh niku paling terkenal itu jenenge sirahnya sinten? Ibnu Ishaq. Terus Ibnu Ishaq itu ngarang sekitar tahun 600 nomor beten-beten tahun pokoknya beliau itu seangkatannya dengan Imam Malik terus disarai jenenge Ibnu Hisham tapi Ibnu Hisham sing ahli sirah beten Ibnu Hisham sing arang muli labib terus badan itu diperadal-peradal kalian yang kebumen tapi asli Arab jenenge Umar Jabbar gitu. Umar Jabbar. Terus kalau cerita Siti, sama nak ngaji tarikh ini apa kulasa lo? Dulu yakin orang ini sih. Umar Abdul Jabbar. Ini ku tiang Mekah, ini Menteri Pendidikan Mekah. Menteri Pendidikan Mekah, tiang ini Sunni. Terus wonten revolusi Wahabi, ini ku melayu ini tengok di Indonesia. Semangat tengok bumen. Nah, kalau saya ngaruh, kok mau katut bahasa ngapak kayak dia kurang. Ini jelas muridnya, tembudi. Terus. terus beliau nulis Mabadil Fiqhiyah jilid 1, jilid 2 yang tentang Allah. Oke, terus ngarang tareh Khulasa Nurul Yakin jilid 1, jilid 2. Dan itu indukan kitab tareh. Ini itu jenisnya kitab Sirohnya Ibnu Ishaq. Sinten? Sirohnya Ibnu Ishaq. Terus era-era 300 sampai 400 tahun kemudian disarai kalian Ibnu Hisham. Tapi buatan Ibnu Hisham yang gak ada kitab Nilafid. Ini ku nak sampean moco tareh ini ku, tarehnya Ibnu Hisham. Ini ku moco Quran ini ku koyok ku itu aktor sejarah. Entah saking keramatnya yang ngarang entah gimana itu. Kalau nulis itu memang luar biasa jenis itu Ibnu Hisham. Itu rivalnya Imam Malik dalam ulama. Sisi tok nekuni ahli hadis, sisi tok nekuni ahli nabo sirah. Kalau cerita sedikit tentang beberapa contoh yang diceritakan Ibnu Ishaq dalam perang Khandaq. Mimpin wong panjenengan tenan. Jadi kalau nabi itu kan nubuah. Nubuah itu melihat hidup ya biasa, mati ya biasa. Karena ketika kita hidup ya biadillah, ketika kita mati juga biadillah. Hidup ya di tangan Allah, kita tidak bisa ngelola roh kita, nyawa kita. Mati ya di tangan Allah, jadi ya biasa saja. Kowe misalnya darah ini, iso urip nak ngirup oksigen. Terus kowe kayak janggal nak wong ning kuburan iso urip. Nak cara wong sing parek pangeran niku eskal ngono iku ya janggal wae. Lemah ya iso maca tasbih, watu ya iso maca tasbih, wit iso maca tasbih. Bedane apa kowe lemah nek sampean? Bedane nak lemah iso bodhone iso bodhone minus. Ndak seperti itu. Di mata Allah itu sama saja. Kalau bolak-balik ngaji teman dikit cerita, oke nak kepengen jadi wali, para pengira. Ya bayangin aku itu jadi Nabi Adam. Umpama kayak jadi Nabi Adam kan roh tenang, aku itu songkel lemah. Berarti lemah juga punya potensi jadi manusia. Karena Adam yang bisa berpikir ternyata materinya dari lemah. Sehingga zaman Nabi Adam gak janggal ketika didawi lemah moco tasbih, wet moco tasbih. Karena menurut dia ya seperti itu memang. Selama kita sekian generasi, mungkin jutaan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun, terus kita tahu-tahu berpikir nak lemah urati akal kita punya. Padahal itu enggak nyata. Hakikatnya lemah ya di akal, kok ya di akal karena nanti lemah-lemah ini juga nanti jadi saksi kita di akhirat bahwa kita sholat. Saya ini lemah yang buku sujud udah jadi saksi itu. Iso mikir apa iso mikir? Iso mikir. Lah umpama lemah ra iso mikir lah apa dadi seksi takoki pangeran. Tenan, iku tau sujud ning kono ndak tau mesti. Jare tau maksiat ning bumimu ndak tau. Tau saja ndak kok ditanya. Makanya iman itu harus dipandu ulama, karena kalau menurut ulama tempat yang kamu pakai sujud nanti jadi saksi di akhirat, tempat yang kamu pakai maksiat juga nanti saksi kamu apa? Iya. Mboten iki balik malih tenggene angin. Karena lemah angin matahari semua itu biadillah. Sehingga pangeran gampang saja karek nugasno angin, ngenangin, kowe kudu gawe keributan, kudu ngalahno pasukan orang kafir. Sekarang angin tuh nerima khitab. Nerima khitab tuh punya akal apa ndak? Punya. Makanya ngaji be ulama ben roh duduk perkara ini. Makanya ketika Allah sumastawa ila sama iwahiya dukhonun faqala laha walil ardi tiya tau'an awkarha kolata ataina toi. Ketika Allah merampungkan semua ciptaannya, Allah bilang ke langit dan bumi, kamu harus taat ke saya, baik secara baik-baik atau dipaksa. Dari bumi ke langit terus kira-kira bantara ngarai iso ataina toi ini. Sekarang nurut mesti orang nurut lah yang mesti kalah. Sekarang tuh menisan nurut orang nurut lah yang mesti sehingga ciri khas para wali itu adalah bisa dialog dengan barang-barang yang mati menurut kita kayak lemah, kayak pohon, kayak sehingga Rasulullah nanti ngedikan gini, saya masih ingat batu di Mekah yang uluk salam ke saya ketika awal-awal saya jadi nabi pertama jadi nabi pulang dari Gua Kiro itu beberapa batu dan pohon itu uluk salam terus saya ya selamat Anda jadi nabi baru ya kira-kira seperti itu nabi masih. Nah kalau orang sekarang enggak. Orang sekarang itu kesuwen bodoh, kesuwen materialistik, kesuwen terdikte oleh yang di depannya. Seakan-akan kita saja yang punya akal, kita saja yang hebat, kita saja yang menentukan segalanya. Lupa kalau bumi itu yang mangkel sama kita karena kita sering maksiat. Lupa kalau alam ini merespon kita secara buruk karena kita sering maksiat. Resikonya adalah kalau sampai cara iman begini terus, nanti kamu itu enggak iman sama Qudratullah. Padahal di Quran jelas ada ayat begini, ketika orang-orang fasik itu meninggal, orang-orang kafir meninggal, istilahnya Quran apa? Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzirin. Itu kematian yang tidak ditangisi langit dan tidak ditangisi oleh bumi. Jadi ini silsilah pikiran para ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi semua alam ini berpikir. Sehingga ketika wong iku mati, kok ning donyane ora ana gunane fasik tok, nangis juga simpati langit. Mati karepmu, urip yo karepmu. Jadi fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzirin. Ini kematian yang tidak ditangisi langit juga tidak ditangisi napa. Ngene ngrungokno ta. Nanti sampean akan paham perang Khandaq setelah penjelasannya. Singkat cerita, karena Salman Al-Farisi apapun hebatnya adalah manusia, terus dia bilang gini, ya Rasulullah, kita-kita ini orang Persia. Kalau perang musuh yang enggak bisa ditandingi, kita bikin Khandaq. Semacam parit yang ukurannya kuda terbaik enggak bisa menculot, panah tercepat enggak bisa melangkai. Kira-kira sudah lemah lah tekanannya. Bikinlah Khandaq. Dan Nabi karena beliau dikuatkan oleh alam tadi, oleh langit, oleh bumi, oleh angin, Nabi itu gak mikir. Makanya Nabi itu umi, umi ora iso mikir, ya ora kerso mikir. Tapi Nabi menghormati pendapat. Wong kowe makome sahabat di pendapat cerdas gitu ya, oh ya gak apa-apa kata Nabi, gak apa-apa bikin kontak. Setelah bikin kontak, mbek wong kafir dikepung 26 hari, akhirnya tentengan bekal ya lesu. Artinya Khandaq itu sebetulnya enggak menyelesaikan masalah, meskipun kalau ditarik-tarik seakan-akan Khandaq itu segala-galanya. Karena orang Islam enggak bisa keluar dari Khandaq dan dikepung itu bisa mati kelaparan sampai 26 hari. Nah ini di sini kelihatan Nabi itu Nabi. Nabi sholat malam masyhur. Sholat malam 2 rakaat, ya Allah, jika Engkau tidak menolong kami, enggak nolong kula mbek para sahabat, sing roh nak jenengan pangeran kok grup kula. Mohon terus nong kok rano singgaran izinan pangeran. Jadi pangeran itu, jadi Nabi doa itu 2 kali di perang Badar dan perang Mesir. Ya Allah intuhlik hadil iso batalam tu batfil ardi batdal yau. Pon paringi kalah gak popo. Resikune kira di pangeran. Resikune jenengan gak di pangeran. Karena yang tahu kalau Allah Tuhan tuh Yaman itu ya hanya Nabi dan para sahabat. Kalau itu mati sudah gak ada yang tahu kalau Allah itu. Nah itu terus Pak Arsalna Ali Mriha Wajunudal Lamparwa. Terus Allah menugaskan angin. Makanya istilahnya Arsalna Riha, saya mengutus angin. Sekarang bisa enggak kalau angin enggak punya akal bisa diutus? Enggak bisa, bisa diutus karena punya akal. Kalau enggak punya akal dia enggak bisa bilang iya, juga enggak bisa tepat sasaran, sekenanya saja. Wong Nabi, wong kafir, umuk kacek sekian gitu. Kalau anginnya enggak punya pikir kan sekenanya saja. Tapi mesti tepat sasaran, karena bisa mikir. Makanya sampean itu saya yakin, yang ngaji saya di sini itu jarang kan jadi wali. Karena dengan alam itu musuhan. Lho bumi ora mantel mek kowe piye? Kowe darane di akal, bumi barang ora di akal, lu mantel dong. Wong darane ora di akal lu mantel. Gitu. Padahal jangan kira bumi yang kita injek itu tidak bisa mikir-mikir. Pitik sing mbok sembelih yo mikir. Mungkin kematian Pite ini lebih mengguncangkan aras timbang matimu karena ini baca tasbih kamu tidak baca. Nah. Makanya saya setuju yang halal itu Pite karena rada berdigasan. Menculot sana, menculot sini. Itu pernah ada seorang nabi itu karena dicopot apa itu? Semut itu apa? Semut di bahasa Indonesia. Ya semut. Itu dicopot semut dibakar sama nabi itu Allah tersinggung. Total tak umatan tu sabbih. Kamu membunuh umat yang membaca. Jadi makanya ini tak wari jadi wali goside. Karena wali itu juga ada KPU-nya, ada pendaftarannya. Oh iya, wali itu resmi, enggak bisa kamu jadi wali mentang-mentang ning kamar, rambutmu gondrong, tersembur atau wadus terus wali. Ku dukun jeneng ngawur. Enggak bisa, wali itu ada timnya, ada yang ACC, ada yang makanya ada Sultanul Aulia, ada rajanya, ada ketuanya. Makanya masyhur di mana kemana ke Monowali anyaran belete terbang. Dia ini gak ngerti nak ngisor ono ketuane, ono si Abdul Qadir masyhur di mana ceblok. Ditanya ya si Abdul Qadir kenapa orang ini ceblok? Dia ini pemuda nyaran jadi wali so terbang. Gak ngerti ngisor ono ketua, makanya tak beredar. Karena sembrono dia terbang gak lihat-lihat. Ya gak lihat ketua. Kalau terbangnya di sini aman. Wali itu ada ACC-nya, enggak bisa sebarang orang jadi wali, harus ada yang daftar. Makanya layak riful wali, lalu yang tahu wali ya wali, karena tahu ini, di list, di listnya ada. Tapi ya sudah usah daftar. Demen izin maksudnya, sudah usah daftar wali, sudah begini-gini sudah bagus, sudah ada ini sudah bagus. Nah ini saya cerita, biar saya nanti kalau ketemu Allah itu sudah tidak kena hisab, karena sudah saya jelaskan ilmu Quran yang saya bisa ini. Di antara ilmu Quran yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi ahli Quran tahu semua seluruh dunia adalah Quran tidak pernah menganggap alam ini mati. Semua alam itu bisa punya rasa. Makanya Quran ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Sesuatu yang di seluruh alam raya ini semuanya baca tasbih, tapi kamu tidak paham cara bertasbih mereka. Lucunya kita-kita sebagai ustaz, sebagai kiai sering cerita Allah menugaskan angin, lalu angin ini menghancurkan pasukan orang kafir. Sekarang logikanya gampang, menugaskan dan tugasnya selesai secara baik dan sempurna. Lalu kamu menstatuskan angin ini tidak punya akal. Aneh enggak? Pikiran seperti itu aneh enggak? Aneh. Wajunu dalam taruhan. Makanya apapun salah kita, jangan pernah tidak berpikir ala Quran. Itu kamu bilang, angin kok iso mikir, kamu jangan bilang gitu. Memangnya kamu di mata Allah bedanya apa dengan angin? Kamu adalah seonggok tanah yang sekarang jadi manusia. Yang menjadi darah kamu adalah asupan-asupan gizi. Coba misalnya kita mangan, gara-gara mangan daging jadi darah. Daging, sapi ini dewe mangan rumput. Rumputnya dewe tumbuh dari tanah. Kita itu udah bisa menghindari materi yang berupa apa? Tanah. Tapi kita dengan seenaknya bilang tanah ini kita injekin, kita tempat maksiat. Makanya pulauan itu saya yakin husnudzan sama Allah. Nanti kuburan saya itu baik-baik saja. Karena dari awal saya berpikir seperti ini. Jadi apresiasi saya ke tanah itu bagus. Pasti nanti saya dapat apresiasi yang bagus juga. Aku kan biasa dari itu, tanah rati akal. Kemudian gue diungkel-ungkel. Dendam. Masyhur itu di hati-hati sobat. Bumi itu dendam sama orang yang maksiat. Awas ke zaman yang bumi enak we maksiat. Saya kis kecekel aku ketik perkes-perkes. Wasasa jawab opo Kang Gus ben wae jajal. Dadi. Nah, kita harus berlatih berpikir begitu terus. Supaya satu jadi wali ya gampang. Dua, melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Mun ajaran ngendel kula, nanti melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Contoh gampang sunnatullah lebih mudah itu begini. Dulu misalnya ada orang besar meninggal, entah ada alamat alam, entah itu gempa, entah angin ribut. Mulai dulu ya seperti itu. Karena alam ini merespon. Kalau orang kuno di sana, ada orang prahara, misalnya ada lintang kukus. Tapi sekarang itu jadi ilmu perdukunan seperti itu. Karena saya ngomong gak wali, akhirnya jadi dukun. Sekarang percaya intelektual tapi rawali, akhirnya sekenanya saja kalau membalas pikiran-pikiran seperti itu. Ini kembali ke perang Honda. Nabi itu umi itu enggak kerso mikir, ya sudah. Setelah 26 hari di gedung, Nabi sholat dua rakaat. Filai latin barito, sangat-sangat dingin. Saking dinginnya, Nabi memanggil satu sahabat pun enggak ada yang berani datang, saking dinginnya. Sudah dingin di gedung orang kafir. Tapi Nabi santai aja tetap sholat. Di antara sholatnya berdoa tadi. Ketika doa hanya sekian menit, enggak sampai jam. Angin ribut datang. Fa'akla abudurohum. Wahyamahu, orang kafir itu lalu lalang. Terus Nabi meninggal, nimbali sahabat gini, cung, jae delok posisi pasukan orang kafir saiki piye? Enggak ada yang moro. Karena sahabat itu juga makan beberapa hari kedinginan. Bayangkan sudah tidak makan, kedinginan. Kayak apa? Enggak punya tenaga sama. Sudah gitu ketakutan. Karena pasti mati kalau keluar dari kontak pasti mati. Oh musuh ini beringas semua dulu, enggak ada polisi, enggak ada tentara, enggak ada PBB, kalau namanya perang pasti mati. Karena enggak ada yang nurut. Padahal sing nyelok Kanjeng Nabi ora ono sing nurut. Jadi kan Nabi ya tahu rak dituruti sahabat. Kayak kiai rak dituruti santri mung bingung. Kan Nabi tahu rak dituruti. Betul kok cung sapa sing gelem rek sampai 3 kali. Akhirnya Nabi terus muntah nyebut nama. Hudzaifah jare ini. Karena Nabi menyebut nama, mau enggak mau dia akhirnya ya berangkat untuk disebut jare Hudzaifah jek ngene. Cara Nabi ada muni asal sahabat, akulah yo ratani. Mari jenengku disebut. Jadi kenangannya dia apa? Tangi ya gara-gara namanya apa? Disebut. Kalau enggak dia juga rencananya enggak ikut. Jadi sahabat. Karena dia disebut maka dia tangi. Terus ada apa ya Rasulullah? Jae cek pasukan wong kafir posisine. Tapi kamu enggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Saya ulang lagi, kamu enggak boleh melakukan tindakan apapun apalagi membunuh. Artinya itu menjadi fikih bahwa ketemu orang kafir harbi pun enggak selalu perintahnya itu membunuh. Itu jelas di hati-hati kita. Lain ngaji kalau terlalu jadi ekstremis. Setelah dipasukan orang kafir itu, wah, kumpah aja semua. Bahkan orang kafir itu enggak tahu apa yang dipegang. Termasuk ada orang kafir yang ketuanya Abi Sufyan itu megang Hudzaifah. Ya fulan, ayo udah pergi. Jadi Hudzaifah. Saat itu momen yang tepat saya bunuh ketuanya orang kafir. Andikan Rasulullah tidak ngendikan kamu tidak boleh melakukan apapun. Sejak deh nih. Ambil semua Abi Sufyan. Buat ini bener-bener wah coba. Setelah kacau balo, terus orang dijak ngire gak mau. Abi Sufyan bilang gini, saya ini ketua kalian, kalau kamu gak mau mirip ya saya dulu yang mirip. Ini sudah ada benar, perang ini sudah ada benar, ini ada kekuatan langit, terus gak mungkin kita teruskan. Mulai Abi Sufyan. Setelah liannya mulai, Hudzaifah datang, matur. Ketika tahu Hudzaifah datang, Rasulullah itu mau, beliau pakai serban, pakai kemul, bukan serban, kemul. Nabi itu kalau serbanan sekenanya, jadi kalau kemul tidur dipakai, tidak kayak dia sekarang harus macak berpenampilan dari yang warnanya gini, Nabi sekenanya saja. Makanya kalau di Fathul Muin ada keterangan, sholat itu disunatkan pakai rida, kalau tidak ketemu rida ya tampar tidak apa-apa. Karena ulama dulu itu adanya ikhlas tidak penampilan, kalau sekarang mana mau. Sama cari di Muin, orang sunat pakai rida, kalau tidak cukup tampar, jadi pakai rafia ya tidak apa-apa. Tapi jangan kedap ya, mau dipakai aja. Itu dulu orang masih sadar itu, karena memang dulu itu gak ada penampilan. Kalau sekarang kan penampilan. Kombinasi dengan jasnya, kalau di podium posisi harus begini, kalau khutbah begini. Itu bersunat, wengke, raro. Pokoknya kalau dulu gak ada. Nabi biasa sholat pakai isya, ya kemul biasa. Bahkan kata siapa itu, Abdul bin Mas'ud, dia menangi Nabi itu sholat sarungan. Terus diikatkan di gulunya, sarung tok satu, gak punya baju, sarung tok satu terus diikatkan di gulunya. Kayak orang-orang kuno dulu itu biasa. Jadi Abdul bin Mas'ud itu pernah datang ke masjid. Dia itu bawa serban, bawa imamah, dicap di candal. Imamahnya di candal, serbannya di candal. Terus dia sholat di Sa'ud bin Wa'id. Era tabi'in, sahabat itu ada yang menangi tabi'in dikomentari. Kiai kok sholat gini. Masyur itu hadis itu di Bukhari sama lihat Abdul bin Mas'ud marah-marah. Kowe darani serban sunat itu wak perkara kelar kuku. Keadaan sudah baik-baik saja ki kelar kuku serban terus darani salat itu kudu nganggo serban. Iku mergo sunat apa mergo kowe kelar kuku? Terus dia marah-marah. Aku zaman Nabi ku biasa salat mau sarungan sitok diikat di gulu. Dulu gak berani kita bilang serban sunat wong keadaannya seperti itu. Kowe roh sebab aku salat ngene iki. Enggak tahu. Ben wong bodho kok kowe roh sithik-sithik wae serbanan. Kowe dimaki-maki sama Abdul bin. Makanya ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita menyunatkan satu ibadah itu enggak berdasar fakta, tapi berdasar selera. Sekarang orang rame-rame umroh karena kita hidup baik-baik saja, makanya kita menyunatkan umroh. Zaman londo mungkin yang wajib yang mengusir londo tidak umroh. Oke kita sepakat pakai serban itu sunat, tapi tidak sesunat menghidup-hidupkan ilmu. Karena tadi bahaya kalau ilmu ini mati, kemudian orang yakin serban itu wajib, sehingga yang sholat pakai hem dianggap batal, yang sholat pakai celana dianggap batal, yang sholat pakai pakaian alaikia dianggap batal. Makanya ulama itu selalu berkonstitusi, jangan ada tradisi ijabu malam yajib. Kalau tidak wajib ya selamanya tidak wajib. Sehingga Abdul bin Mas'ud yang sohabat saja jarang pakai serban. Karena gue iling-ilingan nak serban itu rasa syarat sah. Paham ya? Andai kan zaman itu sohabat pakai serban semua, tabiin ya pakai semua. Karena dikira syarat sah. Tabiin ya pakai semua. Kita pun pakai semua. Akhirnya bakul-bakul serbanan, tukang satpam serbanan. Nanti bedanya kaya Mbak Rakyai terus. Kerja orang Maduro, orang Mekah, orang Juban, dicucuk nyampone kaya ini. Barang sak bandara kok Juban kah? Terus leren deh. Jadi aku anekdot tapi tenang. Terus hilang sampai kancane si Maduro, si Mada Mekah suwi. Neng kaya ini Juban kah? Tapi ramas di kiai sembrono. Oh iya iya. Lagi ngelereni salaman. Nah ini saya teruskan ya, supaya sampai jadi wali. Kok gampang daftarnya, gampang. Kroninan be aku lah, gue tarik. Tapi wali urano kroni. Fa'ar sana alihim riha wajilun dalam. Itu Nabi sholat di depan para sahabat yang kedinginan. Setelah pasukan kafir dikalahkan oleh angin, dikalahkan oleh malaikat yang gak kelihatan. Akhirnya sahabat itu sadar. Tetap bidul kekasih Allah ambil orang. Ketika Salman Al-Farisi punya ide kontak, seakan-akan dia lebih cerdas ketimbang Rasulullah. Betapa brilian pikirannya Salman Al-Farisi. Seakan-akan Nabi Yunus Sawu gak iso mikir, Salman sih iso mikir. Pasukan wong kafir tertahan karena teori kontak, tapi hanya tertahan saja. Setelah dikepung ya kelaparan meh mati. Nabi para pangeran Nabi ku mau mikir, mergo para pangeran. Buar sahabat roh tenan Nabi sholat langsung angin teko. Jadi sahabat Nabi sini. Apa kita ini mikir? Rugi. Terus sahabat itu, alhamdulillah di dekutak barang kita ini pasaran. Makanya pertanyaannya sekarang, saya ini pasungan yang mengkafir itu mulai mergokon, karena mergok angin. Mergok angin. Kemudian itu jogeman gede wali. Wali sama ini reso mikir, tapi para pengirat. Kowe lho mikir ekonomi tenanan, ambek uripku bahagia di bahagia. Mergo aku reso mikir. Carane bahagia ya ora ero. Lho kula nate lho tak kelenti pakar metodologi sosiologi tak. Gus. Teorinya apa? Jenengan kok bisa ngumpulkan orang banyak ngaji. Aku reso mikir. Nah, kowe sing ahli sosiologi kan iso mikir cara pidato menarik, metodologi menarik. Tapi dia ini ngumpul 10 kan ya. Padahal dia pakar sosiologi. Aku iso mikir ngumpul wong kotok, wong kriting sampe. Jadi memang syaratnya wali ora iso mikir. Kedlem, ora iso mikir. Tak jamin dadi bodho tenan. Yo beda cara utek. Wis sel-sel otaknya kan dibikin beda, reaksi tubuhnya juga dibikin beda. Nabi, makanya Nabi disebut ummi. Ummi itu ke ibu-ibuan, gak iso mikir. Nabi. Tapi ora krana bodho, saking parke pengiran. Nabi santai. Sahabat tahu bareng Nabi sholat rong rokaat langsung angin itu mereaksi. Semua alam mereaksi. Iki kekasih Allah dalam kegundahan mergo butuh bantuan. Angin ngerespon, jajal kowe. Karepmu. Nabi yang gaduh, Nabi yang galau itu angin semuanya ngerespon. Makanya ini kan cerita. Itu menunjukkan kalau alam ku iso mikir. Iki balik. Angin langsung tandang, kalah kan. Sampai sahabat akhirnya sadar. Iya, Man Salman. Jadi saya tak lem cerdas, Man Salman kontak segala. Tetap enak nafsa cerdas, tapi parah pengiya. Selesai. Malah ini Fa'ar Salna alihim rihaw wajiru dalam taruh. Kalah. Mulai dari sesuai Abu Sufyan itu iman. Gara-gara, gak tahu. Ngalah no Muhammad juga. Anggir wis cara akal menang. Dia menang. Itu mesti ada sesuatu. Dia ini disik orang-orang bahasa ikhra. Iso dia ngomong disik. Jadi orang kata kok menikah itu rai sorak dukun. Yus pokoknya Muhammad itu tetap ditulung sampai pengirat. Itu bedanya Nabi. Jadi beda cara berpikir Nabi ya be. Sahabat ya beda, wali beda, wali ya beda. Wali itu unik. Apa ya? Pokoknya unik. Nah, gue daftar tak daftar loh, tapi aku rasa yakin dia sih. Pokoknya tak daftar. Di pasrano KPU nih. Nah ini kan kisah nyata, makanya di Quran itu tidak ada kontak. Yang ada perang Ahzab, Ahzab itu jamu Hizbin. Normalnya orang Yahudi Nasrani itu kan musuhan, tapi mereka koalisi melawan Muhammad. Nasoro Nasron Yahudu Quraisy dan kafir Quraisy Mekah itu kan tiga kekuatan besar semuanya sepakat melawan Rasulullah. Makanya disebut Ahzab, pasukan koalisi. Normalnya itu Nabi kalah. Salman Al-Farisi bikin kontak dan lucunya anehnya Rasulullah setuju saja karena itu baik secara akal. Karena Nabi itu bukan anti akal ya setuju. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa akal itu tidak segala-galanya. Akhirnya orang kafir kalah bukan karena kontak tapi karena fa'arsalna Allah rihau wa junidal lam taru. Kalahnya karena angin yang dikirimkan Allah. Jadi kalau Nabi ngeluh itu angin itu merespon. Semuanya merespon. Contoh gampang gini, ini contoh gampang. Ketika perang Khandaq tengah-tengah itu kelaparan semua. Jabir itu masa hanya wedus. Wedus kecil. Dimakan orang 6 saja enggak warni, dimakan orang 300. Itu Nabi itu hanya datang ke pawone Jabir itu ke dapurnya. Kamu jangan buka di rumah kamu. Kira-kira ya tunggu lah. Bareng dibuka Nabi, dibilangin, kamu harus cukup orang 300. Itu alam merespon jadi cukup. Nabi ngendikan apa saja itu direspon oleh. Karena ini sih ngendikan kekasihnya pengiran. Makanya masyhur riwayat-riwayat di Tareh ada sumur yang kering. Ketika Nabi mau ke Tabuk, sumurnya kering. Sama Nabi didoni langsung, airnya ini muncrat-muncrat lumber. Itu menunjukkan bahwa alam itu merespon sama kekasihnya Allah. Nah kalian ini orang yang nggak kenal alam sama sekali, tapi ingin menguasai. Berarti pasti dendamnya luar biasa alam. Alam-alam ini pasti dendam banget. Umpama orang mana istighfar harus tuntas. Jadi jangan kira, makanya saya mengingatkan jenengan. Kita nak kepengen mukmin sejati. Itu latih iman itu dilatih bil ilmi dengan ilmu. Caranya apa? Lihatlah Nabi Adam. Dia itu tahu betul kalau dari tanah dan asal manusia itu dari materi tanah. Sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati. Wong materi kamu yang punya akal pun dari. Dari situ aja kelihatan betapa apa sama sekali kita ini sama dengan tanah. Karena kalau kita materinya tanah ya kita bedanya apa dengan tanah. Terus begitu, terlatih begitu. Makanya saya itu utang jasa ya sama namanya Syekh Abdul Hamid Khan. Dia ulama besar dari India yang punya karangan kitab Tauhid. Itu tak ingat-ingat usaha sampai sekarang akan ketemu Allah suatu saat itu lewat di antaranya kitab itu. Begini kalau beliau muji iman. Geruang tenan. Wes apale yang paling gak wis wes wali-wali kelas RT lah penting daftar. Paling gak sedara anak wedok ya wali wis pokoke wali. Wali-wali nikah cek wali ya apa. Apa wali kota apa saja lah pokoknya yang penting wali. Abdul Hamid Khan itu telah bilang gini. Manusia itu kecerdasannya itu akan termajukan, akan terbodohkan oleh adat istiadat yang dia lihat terus apa? Terus. Sehingga orang misalnya bilang kalau ayam dari telur itu mungkin. Karena selalu ayam itu lahirnya dari telur. Ya terus akan bilang begitu terus. Kalau ada biji asem gitu, biji terus orang bilang ini biji nanti jadi pohon besar ya. Karena selalu ada biji asem yang tumbuh jadi besar, orang bilang oh iya. Telur juga gitu, telur itu kan benda mati tapi ini nanti jadi ayam terus bergegasan terbang ke sana kemari terus ayamnya dewe besar nanti selingkuh ya punya anak putu, orang yang percaya. Coba pertanyaannya adalah percayanya ini karena itu mungkin dan manusia bikin bisa bikin apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Hanya dia mengatakan mungkin tuh karena dia bisa membikin apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Sering melihat. Tapi dari segi dia tidak bisa bikin itu artinya mokal tidak bagi otak dia. Mokal kan dia sendiri tidak bisa bikin loh. Meskipun sering terjadi apa manusia bisa bikin telur jadi ayam. Tidak kan? Kelungsu asem jadi besar apakah manusia ikut bikin? Tidak kan? Berarti ketika dia bilang mungkin hanyalah karena menyaksikan itu sering terjadi. Bukan berarti dia membikin. Oke berarti dia tidak memberi kontribusi sekali dalam status mungkin dan tidak. Tapi ketika kamu bilang batu kecil ini, kerikil ini itu dalam kemampuan Allah bisa mengeluarkan sapi. Kamu dianggap gendeng nggak? Gendeng. Karena belum pernah ada kerikil kok melahirkan sapi. Mana mungkin batu kok terbelah terus melahirkan unta? Nggak mungkin. Nyanyiannya Abdul Hamid Khan nyanyi utaknya manusia. Kok lucu? Ketika telur jadi ayam, kan dia sendiri tidak bisa bikin. Harusnya bilang mokal dong. Berhubung sering terjadi, terus dia bilang mungkin. Terus saat bilang mungkin tuh dia ikut bikin apa? Enggak, ini jawab dulu. Enggak kan? Artinya apa? Natijahnya, kesimpulannya dia tidak bisa kan? Dari telur jadi ayam dia tidak bisa, dari batu jadi ayam dia tidak bisa. Sama-sama tidak bisa. Terus dia dengan engkeknya bilang, ini mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak ikut menciptakan, kemudian ikut urun menstatuskan ini mungkin, ini tidak. Paham ya? Paham terang tau. Habis jadi wali, orang-orang. Gampang, nanti dipertimbangkan, harus sampai iso terus. Nah, karena nanti kalau tauhid Anda benar, nanti pasti ada nurnya. Ketoro lah, ketoro. Kok nuri ya ketoro. Jadi nur tertentu ini yang menjadikan kamu sah untuk minimalis. Enggak mau daftar sekuat. Oh, limbahmu. Iya, kalau sudah tauhidnya benar, pasti ada nur. Nanti gampang, kalau sudah ada nur, yasabena idihim wa imanim, itu gampang. Daftarkannya lebih gampang, kalau sudah ada nur. Rumah namanya. Sekarang telur jadi ayam, dengan batu mengeluarkan ayam, manusia ini sama-sama mungkin enggak menciptakan maksudnya? Enggak. Tapi kenapa dia bilang ini mungkin? Ini enggak mungkin. Nah itu beda kalau sama cara berpikir nabi, cara berpikir nubuah, tetap bilang gitu. Mbok sering ada telur dari ayam, mbok sering ada ayam dari telur dibolak-balik, tetap bilang hadza biradillah, hadza. Itu nabi, mbok berjuta-juta peristiwa, bermiliar-miliar peristiwa, setiap ada peristiwa telur melahirkan ayam atau ayam mengeluarkan telur, tetap hadza biqudratillah, hadza ini karena Allah. Sehingga ketika seorang nabi diberitahu Allah, "Les oleh, kowe iku nabiku, kandhani ya kaum nak gunung iki iso lairno unta." Nabi Saleh yang meninggal. Cara kowe sing dites dadi nabi, tenangane Gusti. Mulane kowe ra dipilih dadi nabi, perkarane reaksi kamu pasti buruk. Tenangane Gusti. Menawa mana takut ini, tidak jenengan sakit. Loh, sambil beledek ya, sadar, calon nabi ya, gobloknya kok. Makanya mujizat, itu kata para ulama, di antara sirinya mujizat adalah orang diingatkan ulang bahwa Allah itu punya kekuatan ala kulli syai'in, qadir ketika manusia sudah lama lupa. Yaitu akhirnya Nabi Saleh itu mujizatnya apa? Unta keluar dari apa? Batu. Jadi manusia, orang mungkir, mau batu kan ngetokno unta. Lah saiki apa ndok ngetokno pitik udekne melok gawe. Ora melok gawe kok melok biji. Aneh gak? Nah, kok nek imanmu wis bener, nanti ada indikasi nur kamu naik. Nanti gampang lah tak daftarkan. Tapi ini bener. Iku disebut yauma tarul mukminin al mukminat yas'a nuruhum baina aydihim. Nur itu nurun iman, wa nur tasdiq. Makanya banyak. Makanya kata Imam Syafi'i, setiap ulama itu wali, tapi nak wali tidak mesti. Karena tidak mungkin orang tahu ilmu sedetail itu kalau tidak wali. Tentu walinya ulama dengan wali yang profesional wali itu beda. Tapi tetap saja kalau setiap ulama itu wali. Tidak perlu duji masuk nopo itu di pitik, tidak usah lagi. Malam kebebai. Bisa balik nopo, repot. Tidak saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Supaya orang itu. Makanya saya itu berkali-kali menusul itu menjadi berbeda. Lewo mau roh tok kok biji roh itu artinya enggak menentukan kan? Waktu galeng ngeten gitu. Misalnya ini saya pegang, misalnya loh, ini saya pegang pulpen. Pulpen ini benar-benar dalam kendali saya. Ya kan ini pulpen kan dalam kendali saya 100%. Terus saya tanya gini ke Mustafa. Bisa juga tenang dan juga tenang khusyulat atau mus. Pulpen ini mungkin hancur apa enggak? Jadinya jawab kan? Mesti nak jenenge ku wong-wong sing rasional ya terserah jenengan lho sing. Tapi gak anak Mustofa enggak jawab. Mboten jenengan ngajur mesti iman. Ora melok nduwe kok kalau nentono. Sebetulnya manusia di alam raya ini semuanya penonton, enggak ikut mengendalikan alam kita, tapi kecangkeman iki mungkin ora mungkin ora pangeran mangkel. Coba gobloke ngono ora melok nduwe kok melok. Paham? Aneh gak misalnya pulpen yang saya pegang dan semua urusan pulpen tentang saya terus kayak melok komentar. wah gak mungkin kok mbak didol Gus Baung kesayangane. Ora perlu duwe kok kecangkeman. Ora mungkin dibuat ning WC wong senengane, ora terserah aku tau sing duwe. Sehingga ciri khas ahli sunnah jamaah berisik apa piye ya apa yang lalu mayasa melakukan apa saja diingat wong sing duwe. Sehingga ketika ada berita bumi hancur ya kita aman nah. Ketika ana unta keluar ke watu ya kita aman nah. Ketika apa itu drijine Nabi mengeluarkan air ya kita semuanya ini cara merusakkan mokal tapi nyatanya mungkin Nabi Soleh ngetokno unta ke watu, Nabi Muhammad ngetokno banyu ke drijine, diminum orang siapa saja enggak. Iku guling-guling karena kudre Allah itu enggak terbatas. Mergo kowe darani pitik keluar kondok yo mok darani mergo sering terjadi, bukan berarti Anda ikut mencipta. Tentu ya Nabi dan orang soleh yang kita percaya. Terus kata Abdul Hamid kan begini, andai kan kita gak kelungsu asem dan belum pernah terjadi bahwa kelungsu itu jadi asem. Terus ngomong nawong, hei kelungsu ini supaya jadi wit gobedi. Nak wis gede dirangkul wong papat ora sedek. Wong-wong darani mukhal ta ora. Andai kan belum pernah terjadi sama sekali. Mukhal itu barang cilik kok iso gede modot dhewe sing narik sapa mesti dong cangkeman. Berhubung sering terjadi, oh ya mungkin biji asam. Lalu ketika muni mungkin itu modal apa? Mungkin ora melok. Enggak. Kita latih iman sing bener. Kena iman ngono tenan dadi wali tak jamin. Wong kok diasesi wali liyane yo. Yang kok gampang iso di sidang ngono apa? Mesti ono sing dengki ra setuju. Gak iso Gus, iku tekean bener lagi rong dino kok diwalekno. Harus teruji. Karena Rasulullah itu dekat dengan kudratullah yang seperti ini, ngadepi wong kafir ribuan ya Nabi tenang ae. Cara Nabi wis sret. Cara Nabi gak mane. Nabi-nabi kan gak tau cangkem elek koyo kowe. Cara kowe ku ya mesti cangkem elek as musa sak kuku ireng. Tapi Nabi kan gak tau ngendikan elek. Jadi ketika pasukan wong kafir besar kayak apa Nabi ya tenang ae. Sahabat yo asline yo kaget. Ini gimana puruk musuh sebesar itu oh, Nabi tenang ae. Karena Nabi dengan kudratnya Allah itu dekat sekali sehingga cara Nabi yo cemen lah gampang mengaku para pengira tapi sahabat kan grogi bikinlah kontak Nabi ra usah dipikir kontak mergo Nabi paham kudrohe apa ngono lho Mas paham to dadi Nabi ra usah cerdas gawe kontak karena ini pikiran manusia Nabi cukup nganggo kedekatan dengan Allah sing dengan kudro yang mutlak itu cemen kabeh musuh akeh iku cemen kabeh paham to iku sirine kena apa Nabi ra perlu cerdas gawe kontak. Kok mentang-mentang wis parah pengiran. Aman kok kan apa? Aman. Kuwi nek iso ngono tenan ya wali. Mulane kok Imam Nawawi ya iso dekne salat ning Damaskus. Ya wis biasa nak kangen moro Ka'bah nek Ka'bah padahal Syria Mekah penerbangan 4 jam. Iku biasa Imam Nawawi salatnya Mekah. Ya biasa wae cara dekne. Bagi Allah gak masalah, cara dekne ora masalah kekasih pengiran damai. Umuritnya itu tahu curiga Imam Nawawi masyur. Imam Nawawi sengarang mas gue. Padahal dia tidak terkenal wali kayak Syabdul Qadir Jilani. Mungkin kewaliannya terkenal Syabdul Qadir Jilani. Dia itu kalau sholat, kalau sudah sinau, ngarang kitab. Kalau ngarang kitab jeda itu wudhu. Wudhu itu dari muridnya itu gak ada. Setelah gak ada, muridnya sesuai curiga. Sekian hari kok gitu. Lama-lama muridnya itu melok. Nanti. Ucuk-ucuk melok tawaf nih kak. Muridnya katut. Bareng Tuhan Ka'bah, terus ya sudah sampai selesai, terus balik lagi ngarang kitab lah. Udah mau gini, ya udah cerita ini aku jadi murid. Ini sudah hampir murid itu. Tapi karena dia walinya karena ngarang ya, karena dia jedanya, itu butuh terus tolak. Tolak pulang lagi. Terus Syria Mekah, penerbangan 2 jam. Karena orang-orang ini dekat dengan kudrat Allah yang masih original. Kowe gak awalnya sedaran, mohal lah, kok bisa miber, ya mohal lah. Marat ngene ora warisan kok suka mohal keterusan nanti dai. Jadi ini sudah sesuai keyakinan kamu. Makanya Nabi itu mulai dulu beda. Nabi itu unik, kedekatannya dengan Allah itu unik. Makanya spesial. Jadi paham ya. Jadi enggak apa-apa kalau kamu jadi peneliti sosial, perang kontak itu penting dan sejarah bikin kontak juga penting karena ini strategi perang yang luar biasa. Nah, tapi wong-wong para pangeran kok aja mbok warai. Strategi. Ngono lho maksudnya. Ben-ben khas wong para kabeh napa? Mbak aku tak kenang ceritanya kiai-kiai pulau, termasuk ceritanya bapak pulau, Pak Hamid, Bedowie, semua kiai. Jadi nak cerita ya, Bung Tomo datang ke Mbak Hasyim Asy'ari tanggal 7. Mbah, ini harus penyerangan dimulai. Jadi Mbak Hasyim jawabnya, pulau aku keramat tapi buatan urusan langit. Yang urusan langit itu Mbak Abbas Buntet, Mbak Abbas Cirebon. Tanggal 12 mawon, mungkin Mbak Abbas teko perang mulai. Bapak semoga bagian nyebul pesawat. Bapak sebentar. Niki cerita. Jadi tetap jenderal-jenderal itu belum pernah ada yang mati kecuali di 10 November. Karena kekuatan wali itu rasa mau latih militer, malah mau latih militer. Ini ala wali, malah mau latih militer. Training para kiai dalam mempertahankan bangsa dan Tegaris keben, Mbak Mahfuz terkenal nak kacang hijau dari tentara ya keben, Mbak Hasyim terkenal keramat gitu ya keben, Mbak Abbas ya malah bebok training gak bisa. Banyak orang-orang yang masih keramat seperti dikepung musuh ya mutu santai wahai muka maca ayat tertentu. Gak soal kira isu, nyatanya aku kira isu, kue kok dipadaan dong. Ternyata aku madaan barang sing ora. Karena tadi andai kan manusia dengan kudroh ulahnya Allah pasti yakin Allah ala kulli syai'in. Jadi misalnya bumi yang kamu pijak dulu gak ada menjadi ada, itu kan kudroh yang luar biasa. Dari gak ada menjadi ada itu kan bukti kudroh Allah yang luar biasa. Setelah bumi ini ada, diperintahkan oleh Allah kamu harus begini, harus beredar di garis falakmu sendiri, di garismu sendiri, di galaksimu sendiri. Nyatanya bumi konsisten. Ini menunjukkan kalau semuanya itu terkendali oleh Allah dan merespon perintahnya. Andai kan langit dan bumi benar-benar tercerabut dari perintah Allah, pasti bumi ini kacau. Ini disebut inna allaha yumsiku samawati wal ardo antazula wala inzalata in amsaka huma min ahadim min ba'di. Allah yang mendalikan langit dan bumi. Sekali Allah enggak bergerak. Tapi tadi kita tentu manusia, sehingga cara kudrah kita ya kayak Salman Al-Farisi. Ya kalau ada apa-apa yang kita pakai akal, karena punyanya kita akal. Kebetulan akal kita terbatas ya gak apa-apa. Tapi kamu jangan menafikan kudrahnya Allah yang ula, kudratul ula. Ini disebut ansyaha awwala marrah. Jadi Quran melatih kita, oke nak kepengen jadi wali, iman sing bener. Bayangno kudrah sing ula, bayangno kudrah sing ula. Ya mau misalnya ngeten nih. Orang Yahudi itu yakin Isa itu anak zina karena lahir tanpa bapak. Paham ya? Orang Nasrani kebablasan kalau tanpa bapak ya bapaknya Tuhan. Maka ini dua kegoblokan yang sama-sama masalah. Terus Allah ngingatkan ra usah ngono. Nak kowe janggal ana anak tanpa bapak, kudune ki memohalkan wujude Adam itu malah tanpa bapak, tanpa ibu. Makanya Allah menanggapnya enteng saja. Inna masala Isa inda wahi ya muka masali Adam kholakohu min turab. Nah Isa itu jika ada lumayan nih, biar-biar jika ada boi lah Adam malah tanpa bapak, tanpa ibu. Bahkan materinya tidak sejenis yaitu min turab dari deb. Nah dengan terlatih gitu kamu akan terlatih dengan kudrohula. Nanti kalau terlatih terus kamu bisa keramat kayak Imam Nawawi. Pasti nak kaji cukup libra. Tapi kan saking negoro terus coba negoro orang-orang pemasukan malah repot. Jadi sudah lah, tidak usah miber, tapi tauhidnya benar, tidak usah miber-miberan. Nah, kakaknya bisa miber, tabrakan yang dulu, malah repot. Jadi, biasa lah. Cuma kalau ini mau ngelatih, ngelatih cara iman sampai. Makanya sampai jangan janggal ketika dipendam di bumi, aku piye nasibe. Ya tetap bisa mikir. Ya mau. Pangeran kayak contoh, ketika kita janin itu kan kayak apa? Wes janin meteng, mbok muengke renang bareng. Kok gak mati? Lah ning jero janin wis angel golek oksigen malah mbok muamen renang. Repot to ora? Tapi apa bisa ngatur sistem janin seketika mbok iku renang? Ora entek oksigen. Mboke engke napa? Renang. Tapi apa punya cara mengelola kehidupan dalam kandungan? Makanya kamu jangan janggal bagaimana cara uang ngelola kehidupan ketika kita sudah di alam kubur, karena Allah bisa membuktikan mengelola kehidupan ketika di raga, di apa, di janin, di rahim. Begitu juga Allah iso ngelola, misalnya anake boyo ngendhog ning gone dipendhem. Boyo nak ngendhog dipendhem. Allah iso ngelola kehidupan ning bawah tanah. Mau bareng lahir boyo cuwili ya lahir ya iso metu kota. Artinya singkat cerita Allah bisa ngelola kehidupan di mana saja, kapan saja dengan caranya Allah. Toh zaman saya hidup begini, kamu hidup begini ya udah ikut ngelola kehidupan kamu. Kowe iso jaga roh. Enggak juga yang sekarang jaga juga. Kenapa kamu janggal ketika hidup di alam kubur? Ya biasa saja. Karena nak dungo gusti samina wa atau nak pokoknya aman nak tidak pokoknya aman nak bila itu giron bapak jinak rasa kecangkeman aman nak bila tukna ilah bos pokoknya cocok rasa cocok paham rapa paham masuk akal rasa masuk akal pokoknya ini aman nak itu karena ngono wuih sesuai dari wan paling enggak misalnya rawali kok Imam Nawawi ya sebener lah imanam itu sebener karena tadi percaya dengan kudrohullah. Kudrohullah itu kudroh ketika Allah belum menciptakan apa-apa. Itu kabeh terserah belum terkooptasi oleh hukum adat. Tapi hidup kita sekarang ini sebenarnya terkooptasi hukum apa? Adat. Berhubung manusia umumnya lahir, kalau manusia, kalau kawin, kalau jima, kalau ini itu. Terus seakan-akan menjadi syarat kehidupan. Paham ya? Tapi Allah selalu bikin mukjizat-mukjizat baru. Misalnya tadi, ternyata ada saja misalnya ilmu kedokteran memungkinkan uang bisa di cloning. Itu kan sudah mulai agak rubah dari mindset. Paham ya? Harus hubungan suami nopo istri. Sajane apa nunjuk ngono nggo iling-ilingan bahwa KVI tidak terbatas. Paham ya? Apalagi mukjizat utama kayak tadi kayak makane sampean ngono wong takok, kenapa mukjizatnya Nabi Saleh itu adalah unta keluar dari batu? Apa mau kepen dijono? Bedane apa kok watu ambek kondok utawa kok rahime sapi? Zaman pitik lahir kondok yo kuwi ra melok gawe sehingga yo aku cara-cara kira ketemu apa beda omongi lo balene malah kondok dadi pitik kuwi darani mungkin dan biasa kuwi dhewe yo ra melok gawe kuwi yo ra iso watu lahirno pitik kuwi yo ra iso yo ra melok gawe kena apa sing ndok mbok arani mungkin sing watu mbok arani ora ilmu kuwi padha ra isane bareng Allah gawe watu ngetok ana pitik tapi darani oh mungkin Gusti barusan saya tahu. Lah nak ngono ya ora usah kecangkeman tentono mungkin dan tidak mungkin. Nah, itu cara Abdul Hamid kan lama sekali kita termahjubkan oleh yang kita lihat. Tapi insya Allah baru kayak maca ayat kados wau fa arsalna nabwa alim bi khaba jibutan nabwa lam taru wa satu semen dua terus nabwa. Padahal sampean ben terlatih nabwa. Terlatih iman ya iman dek kudri Allah Ta'ala sing boten nopo ter ane kula suwun sale sing jadi anak-anak kali yakin suatu saat Gusti Fatimah sing duwe keluarga nakal yakin apa itu kuasa mboten enten sing mung sing mukal pun awu ngersakno niku ane tembene iki ditutup wa kafawahu minnal kita tetep sing nyukupi kemenangane wong mukmin namung apa subhanahu wa ta'ala soal ana teori wis pantes-pantese menungso duwe napa teori pantes-pantese darani cerdas. Jadi gue lucu-lucunan wae coba iman. Soalnya gue lucu-lucunan sama ane gue gak ada ikhtiar. Salil suwes. Pantas sih mau mangan ya melok. Mangan. Tapi rasa yakin nak lesu hanya bisa dihilangkan dengan makan. Gue janggal nak ruang topo patang pulau dino ramati. Gue biasa wae. Ya ayuhan nabi, eleng-eleng nabi kau ngucap sesiro li azwaji kamarin biro-biro bojo siro. Wahuna te azwajun nabi kutis niku songo watolap nalan golek sapa azwajun nabi ulun sange nabi min zinati dunya sanging pepae se dunya mak ing perkara lesang ora ana apa mak kok ing dawono sadike nabi iki sakjane wong wedok nabi dhisik dijak melarat garwane gelem bareng nabi wis menang futuhat di mana-mana menang dan nabi dohire jadi orang kaya karena futuhat sudah bisa menaklukkan sana menaklukkan sini gedenan garwane saiki nuntut zaman melarat ikhlas saiki sugih ujek dijak melarat iki apa-apaan protes. Mana kena diprotes bujur tenang. Emang nabi ya diprotes. Wong itu aku jos tenang. Mana ada kue nabi ya diprotes. Wong pangeran itu dilawan. Wong itu harus masuk. Sama roh cerita nih pangeran dilawan. Wong tentang surat mujadalah. Surat mujadalah nih u nak ulama mojo nih mujadilah. Sama nak cerita. Wong itu harus masuk. Jenenge Khawlah bintu Salabah wayu. Wayu menarik. Bobongnya api, bobiar aros. Pokoknya ono bab alia-alia gue bobong. Bob pas di nekhat bobiar aros. Singkat cerita berakhir suwe nuten. Terus bojone gue mulai. jenenge iku mulai. Nek ora salah jenenge aus, aus bin Sobit mulai. Roh bojone sujud iku langsung gak wong Arab ben hiper sik. Mbok nek kowe ngono mbok yo ora. Wong hiper wis bape kan loro. Imam mergo hiper, wa imam mergo bojone ayu. Hiper tok bojone ra ayu no yo ora semangat. Wah yo jenenge haul aku ayu. Jaluk sakal, bojone lagi hiper salat kan ra gelemas mbongkor ra kena. Mangkel dene kaca kajate ora wae. Ora kesampaian. Terus muni Ali itu gimana? Kue tak sumpah ilah. Terus anti Ali ya kagur diungi. Kue gue tak haram no. Koyok buku haram tak kalau. Jadi saya wadat Arab nak dihari ku fihumit tolak. Nama dihari tu fihumit tolak. Ije mu abgat. Jadi yang beruang kok dihari berarti oleh dikumpuli selawase. Padahal kalau itu ayunnya mulai tergerus karena sudah agak tua. Apa ayu berapa dah? Mungkin ya ayu bodinya api sing lanang itu hiper. Matur, memuangi sahur kaulah. Kurungu nak bojone sumpah dihar memuangi. Mangis sampai ngompre, ngompre itu nak nangis kan sampai ngompre. Jadi aku sak paket dia nangis sampai. Iku terus piye karmu piye? Mampu buat entek nak kue. Wangi juga orang, wangi orang tua, orang dia. Ini nak anakku tak rumat kelaparan, ngapa ngidur esok boleh duit. Mbok rumat kue, tinggal wae kok pamu itu di situ. Terus takut kajing Nabi. Boleh hukum diskon nak dihar ora kaya tolak dihar kok kaya tolak ku apa-apa. Bojone matur, matur kanjeng Nabi ya Rasulullah. Itu Aisyah itu beda kamar ketika itu. Jadi Aisyah di dalam kamar si suaminya siapa? Khawla itu matur. Nabi kan Nabi itu orangnya kan lugu. Karena Nabi itu enggak pernah bohong. Ya ora tahu mikirnya, Nabi mboten oleh mikir. Enggak oleh Nabi kok mikir ora oleh. Tapi tetap cerdas para pangeran. Oke mikirlah kan rajer. Orang para pangeran kadang malah rumus itu yang menjerumus. Lo banyak Indonesia itu banyak konseptor. Berapa kita miskin dengan konsep-konsep itu? Pendidikan Indonesia sing konsep ya akeh. Hari bingung tumpang tindih mergo kakehan konseptor. Bingung. Wes, mantap-mantap. Akhire Aus bin Sa'd bojone muni, "Nggih pun Nabi anut jenengan. Nak dihari ku fi hukmi tolak." Mulai kau dah sengweto, Nabi wes final nak dihari kau dah beto. Tuaran kan jenengan tu, dia mau ini kan jenengan tu, kau kasih punya. Ada jenengan dia keputusan ngono tak lapor orang ya. Nabi siapa yang dilapor orang ya? Ini hukum enggak adil. Akan saya laporkan. Aji Nabi, iyo susah sengweto sebenarnya. Lain cawe itu lagi sumbut. Jenenge Khawlah bintu Salabe mulai mlebu kamar salat saki-aki. Ya Allah, senajan to Muhammad kekasih jenengan, senajan to hukum yang sedang berjalan ini di hari itu fi hukmin salat. Tapi as'aluka, saya ini minta engkau atas nama engkau adalah yang menentukan hukum dan boleh merubah hukum semau jenengan. Ini harus dirubah ya Allah. Nang kamar itu nangis, buat nangis. Iya, macam Nabi uang para pengiran terang. Terus Nabi ngutus sahabat, panggilkan Khawlah. Barusan Jibril datang, hukum itu dirubah. Iya gitu. Makanya Khawlah itu tambah iman bagi Rasulullah. Aku sholat di kamar itu tidak ada yang tahu dan doa saya tidak ada yang tahu. Itu sampai jadi surat mujadilah. Wong wedok sing madoni kanjeng. Nah, lani mujadilah wong sing madoni. Nah, wong wedok mujadilah dan wong wedok senukang. Madzul sampai dari ayat qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah mendengar wong wedok sing bantah kuwi berdebat urusan suaminya. Wa tashtaki ila Allah ketika kamu ndak mutuskan dia matur ning Allah. Wa Allah yasma'u tahawurakum. Allah mendengar dua perdebatan. Hukum itu. Kaji nabi itu dilabrak. Bukan kalau orang kerja membujuk kalau menengah, mereka pikiran kalau ah nabi waktu pak ini pun nanti yang awal-awal. Gak iso dilawan stres. Nabi itu dilabrak. Itu masyhur cerita Khawlah. Sayyidina Umar itu pernah mau ada acara jam 11 siang. Kalau sekarang itu dindek nabi Khawlah. Ini tua, Khawlah itu semai mati, tua ajus sepuh. Dindek nabi Umar mandek. Di rumah no. Nanti jam loro. Wong itu anak tua, nak omongan kan gak soler. Nanti jam loro. Pasukane Umar iku piye ya Amirul Mukminin ngrungokno omongan kok nganti jam loro. Iku jari Sayyidina Umar terakhir bareng waktu dhuwur mentek pamit. Pamit, Mbah, niki mun badhe napa dhuwur telas. Kula nyuwun sangat wektu salat dhuwur. Gak marus bar, gak apa-apa kes lagi rasane kabeh bar. Singkat cerita si Khawlah mirip terus sahabat-sahabat tanya, itu siapa, kenapa engkau begitu takut sama orang itu? Masyhur ini. Hadihil ladzi sami'a wa min fawqi sabi'. Iki wong wedok sing pangerane dengar sapa arah. Mosok pangerane mendengar Umar ra mendengar. Iki nek wis nglabrak pangerane ngrungokno apa meneh aku. Iki wong sing omongane keluane didengar Allah min fawqi sabi'. Samawat. Mosok asami Allah walam yasma Umar. Pangerane kersa ngrungokno apa Umar? Enggak. Umum orang demi sholat dhuwur dia ngomong entah ya tak rumah. Jadi kau lah, cuma begitu just, entah just. Jadi ya kaji Nabi bodoh. Orang itu ajak melarat tu apa? Orang itu gelum, ajak melarat gelum. Tapi saya usah kesuka, kok tetap alam melarat gak gelum. Kenapa melarang gua? Atau melarang melarat bareng suka uripe terkendali itu banyak. Orang itu ngomong. Jadi Nabi tetap nuntut. Sekarang kita mapan jauh. Mereka menghendaki turitnal hayata dunia wasi. Tapi wong Nabi kasih pengiran malah ditantang. Nak kue mbok urip penak, tak turuti tapi tak pegat. Nah, nak kue kan gak mbok turuti. Nah ora kasih dirafak. Turitnal arno siral hayata dunia penguripan dunia wazina dalan paise dunia. Fata alena mongko merene sira umat iku namung kon nyeneng wae sing gumi sira kabeh. Tapi mut'at atolaki kelawan takai hukum mut'at tolak. Wau sari punalan bebas no insun puna insiro kabeh sarokan kelan megat jamilan kang ape ewe tol niku tegese megat insun puna insiro kabeh menyuiri biro dan kelan tambah bahaya. Jadi kanji Nabi gue iku bujone Nabi barang futuhat iku duit coro saiki duit negara itu uang publik uang masolihul muslimin nak gue jaluk ya rata kayak ini nak maksa jaluk tak kayak ini tapi tak pegat jadi. Wa ing kuntuna ngarepno sira kabeh Allah apa ing kuntuna lamun ana sira kabeh turit nang ngarepno sira kabeh Allah ing apa wa rasulallahu lan utusane Allah darul akhirat lan oma akhirat al jannata tikse swarga fa inna wa mung saten Allah wa adda nyediano sapa wa lil musinati kete wong sing apian mung kuna sing sira kabeh biro dadi akhirat iku lan ngarepno akhirat ajro ing ganjaran aziman kang gedhe luar biasa Rasulullah di amuk bojone ngono tapi nak kowe ngarepno akhirat yo ora usah sugih. Nek ngarepno donya tak kei tapi tak pegat. Ayo aja tiru. Ben niru ngono bojomu milih pegat tenan malah repot. Wong nek ngamuk barno ae, ngamuk barno ae. Tetep wong duwe batas energi, mesti mandek dhewe. Ora usah batas. Pengirane tau kanjeng Nabi lho tau dilabrak ya Allah. Lan ana surat mujadilah. Tapi umumnya tiang aja mujadalah, tapi niku nak jane nak cara asal usule jenis surat nopo? Mujadilah muka ayatnya jelas qad sami Allah kaulal lati tujadiluka fi zawji. Allah mendengar ucapan perempuan yang mendebat kamu Muhammad demi bela-belain status suami ya, yaitu bela-belain yang zaud mendihar itu tidak kayak tolak. Paham ya? Jadi perempuan tadi ingin dihar itu tidak bimanzilatin tolak, artinya dihar itu ya omongan saja ya, gak ada gunanya. Tapi dalam hukum Islam sebelum dinasah, dihar itu bimanzilatin tolak. Lalu kalau ngomongnya jorok banget, masyur, sama dulu tarik. Ya Rasulullah, wa akala sababi wa natar tulahu batni hatta ida akala sababi tolakon. Kau ngomong, ni aku sih ngentek no 60, ayu aku sih ngentek no yudik. Barang aku sih gitu, wek, ayu aku tak kayak no dia ini abe megat, kok penak. Kok ngomong, wah, rabar-bar. Nanti Nabi yang ngomong, no. Seru ya pas tau itu, ya Allah. Bareng Nabi, iya tapi hukum sementara iki nak diharu koyok tolak. Iya tapi mosok ora iso dirubah, sisa iki sementara iki ngono. Tapi mosok ora iso dirubah jenengan kekasih pengiran lapor to ben dirubah. Ora sementara. Bareng susu tak wis tak mulai, tak lapor pengiran. Mulai sujud. Mulai kegemar yang lawan orang itu, nah, nanti sujud ya bujolnya apik dikabulah lah lagi muka atau bujolnya apik bar ya wak nanti ngaji ini bukan gue raja rumah orang itu nanti di rumah orang itu ada sungkem dari pangeran sujud, dia ganti apa? Bujol Ya semoga-moga ada ora krungu ya. Ya nek ngono tandingi ke sujud. Tapi sing ana tareh iku apa mendengar suara perempuan tadi. Sungguh itu ya Allah, Kanjeng Nabi melawan. Jos tenan. Oh. Jos. Fa inna wa mung kasatan wa ta'ala wa adzan ya di anu sawa ta'ala al musaniati marang itu sing apik-apik minggu nanti sira kabeh. Biro dari akhirat itu langgar akhirat ajaran yang ganjaran adiman hingga gede aljernata begitu suara. Karena kalau suwon dia bujuk dididik sederhana. Kalau saat ini asyik celok kiai gede bujuk lo gitu tak didik sederhana. Dia perkara ini guling-gulingan tak hidup kita ini menuju nopo akhirat. Nah contoh rausah se ekstrim nabi tentu kita tidak akan punya kemampuan kayak Rasulullah. Tapi guling-gulingan nak nuansa akhirat itu ada. Mulai faktarna muka akhirnya milih soponisa nabi milih al akhirat yang akhirat. Alat dunia ngalano yang atas itu setelah digertak nabi begitu dididik begitu akhirnya mereka yang milih akhirat ngalano apa ya nisa an nabi tiro-tiro bujune nabi man uti sapane wong iku yakti iku nekani sapa man ningguna sing sira kabeh bi fahisatene kaele an mubayyinatin kang jelas bi fathil ya mubayyinatin wa kasriyan mubayyinatin ae bujinatik sedel jelas napa fahisau ya utawa anane fahisau bayyinatin jelas untuk af mengoden tikel nama figur atin untuk af kitas tikel diukro untuk if binuni klanon ma'agu sertane ikilah untuk if ni untuk if lawan as bil adab lan kelawan nasamna lafat adab nah diwaca untuk if tentu nama untuk if lah hal ada atau untuk if lah hal ada jadi kira ah wonten pinten sekawan berarti maksudnya ngaten gitu bojone toko aku nak salah dosane loro mergo nak ganjaran yo ganjarane loro mergo salah toko mesti dienut bener itu kok yang apa? Dinut. Karena garwane Nabi kena ancaman, hei bujone Nabi, kue nak salah, iku ada pedo, dobel. Mereka kue iku panu, panutan, nak kue salah mesti jadi tren. Mulane dosane apa? Dobel. Misalnya garwane Nabi kok sosialita, terus PKK, macam-macam. Yo TV sah, mereka kok jadi model. Oh nak ono, kudu sosialita kan repot apa? Repot. Lah tapi nak bujum sosialita, yo rapati kena adab kan orang sing anut. Mereka saya lek sosialita mana aneh wae kan malah wong malah kagak. Wae malah hasil intinya gue nak bujuni tokoh atau tokoh makanya ini terjadi ulama siapa saja yang tokoh itu kudu hati-hati mereka nak salah ya ono sing nut nak bener ya ono sing kan jadi ini hukumnya umum siapa saja sing tokoh itu nak ono kesalahan juga aflal ada kuda boh di fan juga apa kau tentikal lola ya kau tiis nopo azwajun nabi paham ya? Apa ala ada busikso di faini kelawan rong ambalan apa? Kelawan rong ambalan rong dikela ya? Rong apa? Dikela ayo di fai ada biwirina tegesi dobelane sikso liane bujuri nabi ayo misalnya tegesi dobel loro misalnya ada wedok biasa kok ngerasani wong ya dosane sito tapi misalnya misalnya garwane nabi kok ngerasani wong ya dosane loro pokoknya tiap salah itu dihitung gitu loro mergo tokoh napa tokoh lha terus dikiasno siapa saja sing nak salah diikuti itu dobel napa dobel wakana ae misalnya iki sing dobelane salah liyane bujune nabi wakana lan ana apa dalika mengkono-mengkono kabeh maksudnya kabeh iku di full ada di marroten napa di full ada bilahan napa marroten to defend ala wong ing atas ya Allah iku yasiran iku kan alhamdulillah.